Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 atau bertepatan pada tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 Hijriah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda bisa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, mungkin tidak semua orang memahami bahwa antara Islam dan penegakan hukum tentu seolah tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi dari sisi ini. Namun sebagian orang ada berpendapat, ya urusan politik ya politik, ya urusan Islam ya Islam. Namun perkara itu banyak hal yang terbantahkan di dalam keadaan masyarakat kita. Sementara di sisi lain, kejujuran di dalam memimpin masyarakat, di dalam memimpin umat tentu kita butuhkan, karena kejujuran merupakan salah satu sifat Nabi yang menjadikannya bergelar Al-Amin. Untuk itulah pada sesi pagi ini kita akan berbincang lebih jauh tentang penegakan hukum dan kejujuran dalam memimpin umat, lanjutan dari tema yang lalu yang pernah kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya, dan insya Allah kita semua mengenal beliau, yaitu Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Senang sekali Bapak bisa hadir lagi di sini. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan Bapak ya. Terima kasih Pak, semoga hadir. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua, pagi ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati dari Serpong Utara, Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat semua ya Bu ya? Dapat pemimpin baru ya Bu ya, Tangerang Selatan. Dan terima kasih Bu telah hadir juga pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa, Anda pun nanti bisa bergabung bersama kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada pagi hari ini, yaitu penegakan hukum dan kejujuran dalam umat, bagian yang kedua. Baik, Pak Mahfud, berbicara tentang penegakan hukum dan kejujuran, ini seolah sesuatu hal yang bertolak belakang dan agak berbeda gitu Pak. Sementara di sisi lain kita menyaksikan begitu banyak hal-hal kejadian di tengah masyarakat kita Pak, seolah tadi ada pemisahan antara politik, antara Islam. Islam seolah mengurusi hanya soal ibadah, sementara politik ya politik gitu Pak. Mohon berikan tanggapannya Pak tentang hal ini Pak. Ya, terima kasih. Memang ada kekeliruan di sebagian masyarakat kita ya, bahwa seakan-akan Islam itu hanya datang untuk mengajarkan ibadah-ibadah mahdoh. Padahal kalau saya pelajari dari sejarah maupun dari wahyu-wahyu Allah yang turun, atau dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, pertama-tama Islam itu datang sebagai gerakan politik. Gerakan politik? Iya. Politik dalam arti kegiatan untuk mempengaruhi kebijakan pemimpin-pemimpin umat, atau dalam istilah modern itu disebut sebagai kebijakan publik, agar negara ini agar setiap negara itu dikelola dengan adil. Betul. Nah itulah yang disebut Islami. Memang soal apakah Islam datang itu sebagai konsep negara tertentu itu memang tidak, tetapi bahwa Islam itu memerintahkan tegaknya hukum, memerintahkan tegaknya keadilan, itu perlu kepemimpinan politik. Nah itu yang sering disalahpahami, seakan-akan Islam itu anti politik. Tidak. Betul. Islam itu justru datang sebagai gerakan politik, bukan organisasi politik, tapi gerakan politik, agar setiap masyarakat itu bisa diperintah oleh penguasanya dengan adil, diperintah dengan jujur, dengan amanah gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu ya, pada awal-awal kehadiran Nabi Muhammad itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji juga. Apa? adalah bagaimana mengentaskan orang-orang lemah di hadapan penguasa, mengentaskan orang-orang miskin, mengharapkan orang-orang duafa agar menjadi berdaya, dan itu adalah gerakan politik. Dan untuk itu mengentaskan orang miskin dan orang-orang lemah itu artinya apa? Artinya perlu kepemimpinan politik yang jujur, amanah, dan adil. Nah, itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Islam. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bagi saya sebenarnya tidak sempurna keislaman seseorang itu kalau dia tidak punya kepedulian untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan benar, untuk menegur penguasa yang zalim, ya, untuk melawan penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyat, terhadap orang lemah. Itu saya selalu katakan itu orang Islam yang rajin sholat, rajin puasa siang malam, tetapi tidak peduli terhadap kesewenang-wenangan, itu hanya Islam untuk dirinya sendiri. Belum kafah ya? Belum kafah. Kalau Islam yang sungguh itu ya berani menegakkan kebenaran terhadap siapapun yang dihadapi dan dengan risiko apapun yang dihadapi, termasuk kalau harus misalnya dimusuhi oleh orang lain, bahkan termasuk terancam kehilangan jabatan dan kedudukan, itu ya tidak apa-apa. Nah, gitu. Terkadang semua orang kita tidak siap akan itu, Pak Mahfud. Tidak siap, tidak siap, betul, banyak. Kenapa hukum misalnya di tengah-tengah masyarakat kita itu kenapa banyak hukum tidak tegak? Ada banyak, saya melihat banyak polisi-polisi yang jujur, hakim-hakim yang jujur, jaksa yang jujur, tetapi dia berada pada posisi rendah. Sementara yang di tingkat atas itu sudah berkolusi dengan kekuatan-kekuatan luar, sehingga orang yang rendah yang jujur ini menjadi takut. Ya, ini kalau saya bekerja benar nanti saya disingkirkan. Misalnya sudah enak-enak kerja di Jakarta, nanti dipindah ke Sorong sana, ke Jaya, gitu. Dipindah ke mana, Tapanuli sana, padahal sudah enak-enak di Jakarta. Lalu dia, ya sudahlah, bukan salah saya, katanya. Nah, itu tidak dibenarkan oleh agama. Menurut agama kita, setiap kita melihat kemungkaran itu harus kita berusaha meluruskannya. Dan berusaha meluruskan itu tentu dengan tekad. Karena memang ada tingkatan ya, di dalam agama meluruskan itu. Kan Nabi Muhammad yang seperti Anda juga sering hafal, sering katakan gitu, kalau kita melihat kemungkaran ya, ma'amaru aminkum mungkaron faliyubayir biyadihi, ya kan? Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu dengan tangan kan. Betul. Kalau kamu tidak punya kekuasaan untuk bertindak, untuk mengubah sesuatu dengan faliyubayir hubi bilisan dengan bicara mengingatkan, tapi kalau tidak ya berdoa saja ya, fabiqolbi, dia sendiri punya tekad untuk baik lalu berdoa agar baik itu berjalan. Tetapi saya kira sekurang-kurangnya kita ini di Indonesia sekarang sudah diberi peluang untuk bicara ya. Nah, kalau seperti saya kebetulan ada di posisi punya kekuasaan, nah itu yang harus saya gunakan untuk menegakkan kebenaran itu melalui kekuasaan yang saya miliki, yaitu kekuasaan untuk memutuskan kasus-kasus hukum itu ada pada saya saat ini. Maka menjadi berdosa saya kalau tidak menggunakan kekuasaan saya itu untuk menegakkan kebenaran. Baik Pak, saya akan dalami ini Pak ya. Kita melihat Pak, kemarin orang yang terpidana justru diangkat jadi bupati Pak, padahal kita tahu MK sudah memutuskan persoalan itu. Orang yang terpidana diangkat jadi wali kota. Ini gimana nih Pak di negara kita ini? Nah itu juga persoalan. Itu harus di apa namanya, dirunut dari awal, bahwa pencalonan bupati itu, pencalonan bupati atau gubernur itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, di situ memang ada syarat orang kalau tersangkut hukum tetapi belum dihukum dengan kekuatan hukum yang tetap itu boleh menjadi calon. Nah, ternyata ini terpilih ya. Betul. Saya lihat ada di gubernur itu ada satu di Bengkulu, kemudian ada di Tumohon, kemudian Betul. Kemarin di Jayapura ya. Betul. Juga ada tiga orang terpidana menjadi itu. Tetapi begini, menurut saya ini persoalan hukum itu kan ada hukum material, aturan-aturannya, kemudian ada soal penegakannya. Nah, memang di dalam hukum materialnya itu boleh kalau orang belum dihukum. Jadi nah, secara tetap itu ya. Iya, oleh sebab itu dia sudah menjadi tersangka mendaftar. Rakyatnya memilih, memilihnya juga karena uang. Memilihnya karena uang. Lalu sesudah terpilih kan tidak boleh misalnya orang ini tidak dilantik dulu. Sehingga saya membenarkan misalnya yang dilakukan oleh Pak Mendagri Gamawan Fauzi, orang yang terpidana itu ya dilantik dong, dilantik, tetapi pada saat dilantik, satu menit sesudah dilantik ya dipecat. Karena begini, orang terpidana itu ya, kalau tidak dilantik dulu tidak ada yang bisa dipecat. Kan untuk dipecat harus dilantik dulu dong. Itu yang saya dukung itu Pak Gamawan, ya? Pak Gamawan itu saya dukung. Kalau dia tidak lantik, kapan mau memecatnya? Betul. Karena pemecatan itu harus dimulai dengan pengangkatan dulu. Betul. Nah itu yang saya benarkan Pak Gamawan. Jadi tidak bisa dong disalahkan misalnya itu kok pidana, narapidana kok dilantik. Tapi memang harus dilantik dulu. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Gamawan, dilantik hari ini besok pagi dipecat. Nah ini lebih cepat lagi, dilantik jam 11, jam 1 dipecat. Itu bagus. Nah tadi ada pertanyaan soal MK misalnya, kenapa MK juga memutuskan orang sudah tersangka pidana kok masih dimenangkan ketika berperkara ke MK? Nah ya, MK itu tidak mengadili hukum pidananya. MK itu hukum pidana itu diadili oleh pengadilan pidana di luar MK. MK itu mengadili apakah pemilihannya itu sah atau tidak. Betul. Ada kecurangan yang memenuhi syarat untuk dibatalkan atau tidak. Nah itu MK mengatakan begitu. Oh ini wali kota Tumohon, kemudian Jayapura, kemudian mana Bengkulu gitu, itu sah pemilihannya. Memang ada kecurangan, tetapi kecurangan itu tidak mempengaruhi hasil pilihan. Nah, oleh sebab itu MK katakan sah pilihannya, tetapi di situ ada kalimat, nah urusan pidananya supaya diselesaikan ke pengadilan umum kan gitu. Itu yang ya, sehingga proporsional, proporsional kita itu memutus. Menempatkan gitu hukum pada tempatnya memang, Pak ya. Betul. Baik, pemirsa, jika Anda tertarik dan ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik, sambil kita menantikan telepon yang tersambung. Oh, nampaknya sudah. Wow. Oke. Silakan penelpon yang tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris dari Jakarta. Iya, alhamdulillah. Langsung saja dengan Pak Mahfud MD, Pak. Iya, begini, Pak Mahfud, Islam yang saya pahami secara indah sekali ya, ilmiah itu. Ya. Islam itu identik dengan Nabi Muhammad. Ya. Identik dengan, bukan Nabi yang lain. Ya. Dan Nabi Muhammad adalah pemimpin semua umat, tetapi tidak digaji dari umat. Ya. Terus kemudian identik juga dengan tegaknya hukum di negara tersebut. Ya. Jadi bukan seperti di negara kita, walaupun mayoritas ngaku Islam itu, tapi hukum tidak tegak itu. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat Asbabun Nuzul atau kita baca Al-Maidah ayat 3, sebelum Allah mengatakan waraditu lakumul Islam adina, di sana sudah ada keterangan-keterangan di mana Rasulullah bisa menegakkan hukum sehingga kaum separatis itu menyerah, kalah. Nah kalau kita ini kan Islam cuma karena keturunan, karena beribadah ritual, karena membaca syahadatain. Nah gimana mengembalikan umat Islam untuk mengaku saya belum Islam gitu. Baik. Itu Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arif dari Jakarta, terima kasih. Silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dengan Pak Dadang Cianjur. Pak Dadang dari Cianjur, silakan Pak Dadang. Mudah-mudahan pagi ini dirahmati Allah nih. Amin. Pak Ustaz Mahfud. Amin. Itulah saya nih. Terima kasih. Ustaz, begini Ustaz. Kalau dulu zaman Rasulullah, antara ulama dan umaro itu kan bersatu Ustaz. Zaman Khulafaur Rasyidin, ya ulama, ya umaro. Kalau untuk periode sekarang, khususnya di Indonesia Ustaz, antara ulama dan umaro itu agak berpisah. Sementara kan kalau di dalam dalil kuntum khairu umat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf, untuk amal ma'ruf betul ulama dan umaro itu sepaham, sejati jalur. Urusan haji oke, sama-sama. Urusan yang lain oke, sama-sama. Yang antara ma'ruf cuma untuk nahi munkar, kaya pemahaman para ulama ini jenis munkar sementara Umalo kayaknya agak berbeda sedikit. Ini urusan positif lain berbenturan. Nah, gimana untuk periode sekarang untuk menyatukan antara ulama dan Umalo itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang dari Cianjur. Berikutnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, silakan Bapak. Dengan siapa, dari mana? Dari Pak Usman. Pak Usman dari Kalibata. Mohon maaf, Pak Usman dari Kalibata. Oke, okay, silakan Pak Usman. Langsung saja. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyikapi masalah hukum-hukum di Indonesia dan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Iya. Kalau Indonesia dipegang teguh dengan keimanan minimal 20% dari 100%, itu kita akan kaya. Karena apa yang kita lihat sekarang ini, manusia itu udah enggak amanah lagi. Kita disuruh menjaga amanah dari Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi enggak dijalankan. Seperti hukum-hukum disepelekan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita melihat dari sekarang ini, Indonesia masih bisa kembali kecuali ke jalan Allah. Dan Rasul juga waktu itu menyerukan kepada kita supaya kita berpolitik baik, yang Islami, yang benar-benar menjalankan amanah Allah. Sesuai dengan amanahnya kita menjaga agama kita, itu paling pokok. Baik. Sesuai dengan sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik Pak Usman, kami sudah menangkap maksud Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman dari Kalibata. Satu kesempatan mungkin bagi Ibu yang hadir di studio untuk bertanya. Adakah yang bertanya? Ya, silakan Ibu, tolong disebutkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Prof. Namanya dulu Bu, mohon maaf. Silakan Bu. Saya Ibu Ciona. Pak Bu Ciona, silakan Bu. Serpong Utara Tangsel. Bertanya Pak Prof. Silakan. Apakah ada di lembaga hukum tentang perdagangan, ilmu perdagangan? Suatu contoh yang saya dengar di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, seorang pidana bisa digantikan dengan orang lain. Bagaimana itu caranya Pak Prof? Kok sampai bisa terjadi begitu? Okay. Dan juga di Semarang, sebuah LP bisa masuk para WTS gantian dari kamar ke kamar lain. Yeah. Begitu. Bagaimana baik caranya Pak Prof bisa sampai terjadi begini? Okay. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ciona. Ada 4 pertanyaan. Ya, dibaca satu-satu ya. Pak Arif dari Jakarta, yang pertama kata beliau, Islam itu identik dengan Nabi Muhammad, pemimpin segala umat dan bukan digaji dari umat, kata beliau tadi gitu ya. Nah, sementara kalau kita melihat dari kondisi kekinian kita, ini agak sedikit terbalik nih gitu. Nah, kata beliau, bagaimana mengembalikan agar umat itu memang mengaku kita belum Islam, karena kita rata-rata lahir itu memang sudah Islam, orang tua kita bukan orang yang mencari agama terus mendapatkan jalan untuk masuk Islam. Pak Profesor, silakan. Ya, itu bagus satu pandangan bahwa kita itu harus menyadari bahwa Islam kita itu barangkali belum kafah gitu lah. Islam dalam arti nominal gitu, saya kira ya kita memang sudah Islam, cuma dalam arti kafah bahwa kita menyadari tidak seperti yang dikehendaki oleh ajaran Islam, itu satu permulaan langkah yang bagus untuk mulai menyadari kita harus melangkah. Tapi sebenarnya kalau soal gaji itu pilihan Rasulullah ketika itu. Artinya bagus juga kalau ada misalnya pejabat itu tidak mau gaji, tetapi itu agaknya tidak mungkin. Gaji sudah disediakan berdasar undang-undang. Kalau tidak mau memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, gaji itu kan bisa disalurkan. Betul. Ada baitul mal di sini, ada lazis macam-macam gitu ya. Bisa. Oleh sebab itu, menurut saya tidak ada persoalan soal gaji itu. Sesudah Nabi Muhammad para sahabat juga akan digaji juga gitu ya. Meskipun misalnya mereka hati-hati betul tuh nerima gaji. Seperti Umar bin Khattab misalnya tidak sudah dapat gaji itu, sering gajinya disalurkan ke Baitul Mal untuk dikelola lagi oleh negara. Dan beliau karena sudah digaji tidak mau memanfaatkan apa namanya kedudukannya, jabatannya untuk menggunakan apa yang menjadi milik publik. Yang paling mengharukan dari cerita Umar bin Khattab itu misalnya ketika suatu saat dia bekerja, kemudian datang istrinya mau bicara, lampu dimatikan. Loh kok lampu dimatikan? Kenapa? Karena ini lampu ini dibiayai oleh negara, sedangkan kamu datang ke sini kan mau bicara urusan keluarga gitu. Nah baru sesudah itu di... Nah seperti itu kan, begitu hati-hatinya. Tapi kita tidak harus se-ekstrim itu. Saya kira situasi masyarakat di sekeliling kita itu saya kira bisa menentukan juga, bisa mewarnai apa yang harus kita lakukan. Artinya tergantung situasi dan kondisi. Iya tergantung ya. Situasi dan kondisi. Baik, kemudian yang kedua Pak Dadang dari Cianjur, kata beliau kalau dulu itu umara dan ulama itu menjadi satu, contoh para nabi dan para pengikutnya gitu ya. Namun sekarang kalau melihat realita yang ada, seolah ada dikotomi nih, ada pemisahan tadi di negara kita ini. Mohon diberikan tanggapannya atas. Pemisahan sih sebenarnya tidak. Di zaman dulu pun kecuali Nabi Muhammad itu adalah ulama sekaligus umara. Umara itu artinya pemerintah, ibu-ibu dan para pemirsa. Pemisahan tuh sebenarnya tidak, itu bagi-bagi tugas saja. Karena bagi-bagi tugas. Pemerintah itu tugasnya mengelola kebijakan publik, ya menegakkan hukum, sedangkan ulama itu memberikan masukan-masukan. Pada zaman awal-awal kebangkitan Islam juga ya, sesudah Nabi Muhammad banyak ulama yang berada di luar pemerintahan, tetapi itu memang dekat dengan umara gitu ya, sehingga pada diri Muhammad itu melekat ulama dan umara. Pada diri Khulafaur Rasyidin mereka ulama sekaligus umara, tetapi ingat pada saat itu banyak ulama-ulama yang tidak masuk ke dalam lingkungan umara gitu ya. Nah oleh sebab itu yang penting bagi-bagi tugas. Kalau pemerintah itu banyak mendengarkan nasihat-nasihat ulama, pandangan-pandangan ulama, dan ulamanya juga objektif menilai situasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak menjadi ulama menjadi politis dalam arti dia punya agenda-agenda tersembunyi, bukan politis dalam arti mempengaruhi kebijakan secara benar, maka saya kira bagus. Nah itulah sebabnya menurut saya sebenarnya kalau institusi-institusi yang dibentuk di Indonesia itu sudah bagus, ada majelis ulama, ada taruhlah dewan gereja Damawi dan sebagainya. Nah, itu enggak usah dipolitisir, masuk aja pandangan-pandangannya disampaikan kepada umara, kepada pemerintah gitu. Sehingga tidak bekerja secara serabutan, tetapi terkonsep seluruhnya gitu. Masing-masing punya peran lah di situ, masing-masing ya. Punya peran ya. Kemudian Pak Usman dari Kalibata tadi kata beliau hukum dan pemimpin di Indonesia ini seolah sudah melenceng nih gitu ya. Karena Rasul kan menyuruh kita untuk berpolitik yang Islami, sementara di kebanyakan kita ini sudah tidak amanah lagi, kemudian hukum disepelekan dan lain sebagainya. Ya, nah, betul. Ya. Betul, itulah persoalan kita di Indonesia sekarang ini. Saya sependapat sebenarnya kalau negara ini dikelola dengan benar, terutama dengan cara penegakan hukum, hukum di tengah-tengah masyarakat sendiri, di antara para masyarakat hukum ditegakkan, kemudian pada tataran pemerintah para penegak hukumnya tegas gitu ya, tidak korup, tidak menggunakan kedudukan, tidak apa namanya menjual belikan kedudukan untuk membelok-belokkan hukum, itu Indonesia ini saya kira bisa 80% lebih menjadi orang yang berkecukupan, karena sumber daya alam kita itu sangat kaya itu untuk keperluan itu. Oleh sebab itu tepat. Ya. Maka kita tuh sekarang memerlukan gerakan-gerakan untuk melakukan upaya penegakan hukum di kalangan kita dan di kalangan pemerintah. Gitu. Dengan situ mudah-mudahan akan bisa mewujudkan ya penegakan hukum yang seutuhnya itu ya. Kemudian Bu Ciona tadi beliau menanyakan tentang WTS yang masuk ke LP, perdagangan hukum gitu ya. Orang ini yang pidana bisa keluar sementara yang lain bisa digantikan. Nah itu di dalam hukum itu ada ilmu hukum dagang. Tetapi ada juga orang berdagang hukum. Nah itu yang dicontohkan tadi itu yang pelanggaran luar biasa, itu yang merusak ya, itu yang merusak kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya itu ya, misalnya seperti Gayus itu bisa menyuap penjaganya untuk keluar. Coba dalam 3 bulan dia keluar 68 kali dan waktu itu diketahui yang ke Bali. Padahal dia kemana-mana sampai ke luar negeri gitu. Itu tidak masuk akal itu kalau tidak ada jaringan. Buka, misalnya kalau hanya nyuap. Kalau hanya nyuap orang yang apa ya, kepala penjara di situ, tidak mungkin, itu ada kekuatan-kekuatan lain yang lebih besar di situ. Dan itu yang menyebabkan negara kita ini terpuruk. Ya, banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang seperti itu apa namanya, tidak bisa ditegakkan dengan baik. Saya pernah diceritain oleh seorang mantan Menteri Hukum dan HAM, sekarang sudah menjadi Duta Besar di Rusia. Begini, dia itu ketika menjadi Menteri Hukum dan HAM, sering mendapat laporan ada pekerja-pekerja dari Taiwan. Visanya ke sini visa kerja ya, kunjungan lalu ada kerja. Nah, di antara mereka ini juga ada yang datang secara gelap untuk, maaf, menjadi pelacur di sini. Nah, menteri kehakiman ini dapat laporan. Jadi suatu saat dia sidak, datang ke bandara, ke imigrasi, periksa sendiri. Dia ada 21 orang, gadis-gadis masih muda, yang itu kemudian ada tempat penyalurannya di Jakarta itu, dimasukkan ke satu tempat menjadi pelacur di situ, dan yang pakai orang-orang Indonesia. Nah, karena ketahuan disuruh pulang, itu diperintah ini dipulangkan, ini tidak sah. Nah, ditinggal. Tahu enggak, beberapa hari kemudian si Menteri Kehakiman kita tuh mendapat laporan bahwa 21 orang ini masuk ke Jakarta, sudah disuruh pulang masih masuk. Artinya apa? Yang diperintahkan kepala imigrasinya itu mungkin sudah memerintahkan bawah, lalu di sini masih ada yang membelokkan tanpa bisa terkendali. Sehingga pelacur ini masuk lagi ke Indonesia. Nah, setingkat menteri aja ditipu. Berarti ini ada jaringan-jaringan ini yang harus diperbaiki. Jadi bukan hanya ibu, bukan hanya apa yang peristiwa di Bojonegoro orang diganti gitu ya. Enggak, kalau itu mungkin ya, iya itu pelanggaran, tapi yang lebih jorok lagi yang itu tadi. Di Medan itu, di Sumatera Utara beberapa hari yang lalu ada berita seorang narapidana itu bisa keluar masuk, tetapi hanya tukar baju aja. Jadi temannya suruh masuk keluar dengan baju ini, lalu yang narapidana nanti keluar hanya ganti baju aja. Baju yang temannya masuk, lalu temannya suruh ganti sebentar, dia pergi kemana-mana, nanti sore balik gitu. Dan itu bayar kepada orang. Nah, ini yang disebut dagang hukum, bukan ilmu hukum dagang, itu tidak boleh. Itu hukum, dan itu yang merusak. Ini kehidupan yang seperti ini, pelanggaran-pelanggaran hukum yang seperti ini banyak sekarang sedang terjadi. Sehingga pelanggaran hukum itu bukan hanya terjadi di penjara seperti itu, di pengadilan, tetapi juga ada di birokrasi-birokrasi pemerintah. Di kantor-kantor pemerintah sekarang ini bukan main. Ya, hal-hal yang sehari-hari di dalam hukum administrasi, hukum birokrasi gitu. Ya. Itu pelanggarannya banyak. Anda akan merasakan kalau Anda itu punya urusan dengan birokrasi. Gitu. Ya, mudah-mudahan hal itu segera tuntaslah seiring dengan pemahaman kita yang utuh tentang keagamaan kita. Ibu mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu yang menarik ini makna tentang kejujuran masih kita akan lupas lebih dalam setelah informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang penegakan hukum dan kejujuran dalam memimpin umat bagian yang kedua bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MDSH. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung. Silakan di ujung telepon sana yang sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Dengan siapa, dari mana? Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi. Saya mau bicara langsung dengan Pak Mahfud. Silakan Pak. Tapi mohon maaf, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Dengan Irwan Jakarta Pusat Pak. Pak Irwan dari Jakarta Pusat. Silakan Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irwan. Ya. Silakan Pak. Saya gini Pak. Saya ini korban dari penjabat Pak. Sehingga sekarang saya tuh usaha saya bangkrut. Jadi mohon, saya mau minta habis secara hukumnya gimana saya harus menyelesaikan permasalahan saya dengan pejabat ini yang saya dirugikan dengan nilai miliar-miliaran rupiah, Pak. Maksudnya dirugikan dari sisi apa, Pak? Dirugikannya dari sisi apa? Ya. Bapak dirugikan dari sisi apa? Dari pejabat, Pak. Pejabat pemerintah yang merugikan saya disuruh impor barang. Barangnya udah impor dengan harga miliar-miliaran rupiah. Baik. Lalu dengan dolarnya jutaan dolar. Oke. Okay. Akhirnya barangnya nggak dibeli, sampai sekarang barangnya jadi besi tua tuh, Pak. Oke, okay. Baik. Oke, okay, kami sudah menangkap. Yeah. Oke, okay. Terima kasih, ya, Pak Irwan dari Jakarta Pusat. Ya, silahkan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus. Nampaknya belum ada yang tersambung. Oke, ibu-ibu adakah yang ingin bertanya? Silahkan, Ibu. Halo. Halo. Iya. Halo. Iya, silahkan, Bapak sudah tersambung. Dengan siapa, dari mana? Halo, Bapak. Bapak. Baik, Pak Rahmat. Halo. Baik. Iya, silahkan. Pak Rahmat dari mana, Pak Rahmat? Dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Silakan Pak Rahmat, langsung dengan Pak Mahfud MD, Pak Rahmat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat dalam kehidupan beragama, hukum dan kejujuran semakin terabaikan. Masyarakat dalam kehidupan beragama banyak terjadi benturan-benturan, tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Ini akibatnya karena manusia, umat beragama, terikat, terjerat, terhasut atau terprovokasi ayat-ayat setan. Ayat-ayat setan, agama Islam ajaran sesat dan menyesatkan. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat dari Nusa Tenggara Barat, terima kasih juga telah berpartisipasi. Silakan penelpon yang ketujuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamar. Pagi. Ya, silakan Pak Jamar. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam Pak Amar. Begini Pak Mahfud, dalam hadis asal kan itaqillaha tsumma kunta. Pertakwalah kamu bagi muslim itu tuh, dimanapun berada, mau di lautan kayak mau di udara kayak mau di kantor, mau sendirian di dalam ruangan kayak. Nah, itu aplikasinya dalam keseharian dalam umat Islam ini, itu yang enggak ada tuh. Padahal Rasul mengatakan apabila suatu kemungkaran kalau tidak kamu cegah, sama kamu dengan mengerjakannya. Ujian begitu beratnya itu hadis untuk kita. Kenapa kita tidak aplikasikan dalam keseharian kita ini? Kita melihat di TV-TV itu siarannya begitu ngenes, kita melihat hukum tidak berjalan di Indonesia ini. Padahal hadis-hadis begitu banyak yang demikian banyak betul hadis yang melarang berbuat sedemikian rupa, sampai kalau kita membiarkan satu kemungkaran sama dengan kita berbuat juga demikian, kalau tidak kita larang gitu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amar dari Kebun Jeruk, terima kasih. Mungkin kesempatan berikutnya ibu-ibu yang sedang ingin bertanya, silahkan ibu, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Baitul Jannati Tangsel. Silakan Bu Endang. Profesor, saya mau bertanya. Yang kesatu, apakah bila seseorang yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, apa termasuk koruf apa tidak? Dan sekarang banyak juga di saudara kita yang banyak ketipu, yang mau jadi apa, mau berangkat umroh tidak jadi karena ketipu. Gimana penegakan hukum terhadap masalah ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Yang pertama Pak Irwan dari Jakarta Pusat, tadi kata beliau merupakan salah seorang korban dari para pejabat, akhirnya bangkrut, disuruh mengimpor, ternyata barang itu tidak dibayar dan lain sebagainya. Nah, ini mohon berikan tanggapan sedikit Pak. Ya, kalau itu sih asal jelas pejabatnya, saya kira itu bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum ya, aparat yang berwajib di situ. Kalau itu kan simpel saja sebenarnya. Ya cuma yang dihadapi oleh Pak Ahmad ya, Pak Rahmat ya. Pak Irwan. Pak Irwan, ya. Yang dihadapi oleh Pak Irwan itu kadangkala jaringan mafia hukum. Betul. Sudah ada pejabat begitu, nanti laporkan ke penegak hukum, dibilang tidak cukup bukti dan sebagainya kan. Karena ini ada kolusi antara pejabat yang bersangkutan dengan taruhlah dengan polisi, barangkali dengan kejaksaan gitu. Nah, itu yang menjadi penyakit di negara kita, mafia-mafia seperti itu. seperti tadi yang saya katakan, mafia gayus, mafia memasukkan PSK-PSK, pekerja seks komersial dan sebagainya, itu apa namanya, berangkai itu, mafia hukum itu. Nah, itu sebabnya lalu perlu leadership sebenarnya di negara ini, di mana pemimpin negara, terutama pada sektor-sektor penegak hukum dan pemimpin tertinggi, itu harus punya ketegasan untuk menggunting jaringan mafia ini. Nah, selama ini kan hampir semua kampanye-kampanye untuk pilihan politik dari pusat, dari tingkat presiden sampai tingkat kepala desa itu kan mau memberantas mafia hukum. Betul. Tapi itu sudah jadi tidak bisa-bisa juga. Apa ini ya? Kenapa itu yang menjawabkan itu pertanyaannya? Kalau saya berteori ya, pertama keberanian. Ada dua menurut saya. Ya. Saya selalu melambangkannya dua syarat yang dilakukannya, itu merah putih. Apa itu? Merah itu keberanian untuk bertindak, putih. Tapi dirinya sendiri juga harus bersih. Ada orang punya keberanian, tapi kalau tidak bersih itu tidak bakalan. Ya. Saya juga akan kena. Ada orang bersih juga, tapi tidak berani juga tidak bakalan. Akan bisa, ya. Hanya perlu dua syarat itu, lambang negara kita, bendera kita itu merah putih itu. Saya kira itu menjadi prinsip bagi setiap pemimpin dan penegak hukum, harus melekat pada dirinya. Oke, baik. Kemudian Pak Rahmat dari Nusa Tenggara Barat, kata beliau, beragama itu harusnya antara hukum dan kejujuran itu bisa ditegakkan. Namun sekarang kondisinya adalah terabaikan, malah terprovokasi akan ayat-ayat setan tadi bahasa beliau. Ya, banyak orang melakukan tindakan sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Saya selalu mengatakan begini, orang bertindak mengatasnamakan agama, melakukan kekerasan kepada orang lain, itu dilarang oleh agama. Atas nama, wah saya mau membela agama, membela Allah gitu. Allah itu tidak perlu dibela. Allah itu kalau mau membela dirinya sendiri bisa kok. Kenapa dia mengatasnamakan Allah lalu mengusir orang dari rumahnya, mengancam orang, mengobrak-abrik? Itu tidak boleh. Di dalam sebuah negara tidak boleh seorang pun hidup tidak tenang karena tindakan orang lain. Oleh sebab itu negara harus turun tangan. Siapapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain itu harus ditindak tegas atas nama apapun. Ya, atas nama apapun. Saya selalu mengatakan gini, kalau kita mau beragama dengan benar itu adalah manakala kita itu nyaman beragama. Kalau kita beragama itu kok marah-marah kepada orang lain, menurut saya cara beragama tidak benar. Iya, menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain salah, itu beragamanya tidak benar. Rasulullah dulu kan begitu kan, kenapa dia nyaman beragama? Tiru saja Rasulullah, orang kamu mau tidak beriman silakan aja asal jangan ganggu saya ya kan gitu. Kamu mau percaya, mau nyembah apa kayak silakan. Tetapi ini ajaran yang benar. Kamu mau ikutlah. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau Allah itu menghendaki orang beriman ya beriman, enggak usah dipaksa dengan pedang. Enggak usah dipaksa dengan saya selalu begini, saya itu kalau mendengar teriakan Allahu Akbar itu membedakan ya. Ada teriakan Allahu Akbar itu yang malah membuat takut. Iya kan, kalau kita lihat orang berteriak-teriak bawa pedang mau bunuh orang, Allahu Akbar, itu apa? Padahal ada Allahu Akbar itu yang justru membuat kita tergetar. Iya kan? Nah, menurut saya Allahu Akbar itu diteriakkan agar kita tergetar untuk beriman kepada Allah, bukan untuk membuat orang takut. Dengan mata merah dan bawa pedang ngejar-ngejar orang, ya Allah, ini menurut saya penghinaan terhadap Allah itu. Menurut saya Allah itu akan menimbulkan getaran-getaran sehingga kita tuh nyaman beragama. Kalau Anda di rumah beragama, tidur dengan nyenyak, tidak merasa marah terhadap orang lain, tidak merasa terancam juga oleh orang lain, nah itu beragama dengan benar. Kalau Anda tidur dengan kemarahan, oh besok itu awas, itu melanggar agama, saya sikat. Nggak boleh, itu tugas. Itu tugas negara itu, untuk menindak orang itu. Dan di dalam negara yang berkonstitusi seperti Indonesia, tidak boleh seorang pun merasa takut hidup ini. Seperti Anda kalau diancam misalnya, bagaimana orang, taruhlah, sebutlah seperti orang Ahmadiyah gitu ya, kan kasihan itu. Betul. Masa depannya bagaimana, mau kerja ke tempat orang lalu disorot agamanya apa, mau ke pasar takut, mau sekolah takut nanti dihadang orang. Negara tidak boleh membiarkan situasi seperti itu. Ya, negara harus turun tangan, tidak boleh ada seperti itu. Mari kita berdakwah secara benar ya. Kalau Islam itu kan bil hikmah gitu ya, berdakwah itu mulai dengan hikmah dulu, dengan mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dengan siasat-siasat dan cara-cara strategi yang nyaman bagi kita. Itu yang keluhan dari NTB. Kemudian ya. Pak Haji Amar dari Kebun Jeruk tadi kata beliau mengutip, bertakwalah dimanapun kita semua berada, namun pada tataran aplikasinya itu tidak ada. Ya. Jadi kata beliau, kalau kita melihat kejadian yang saat ini, kalau kita tidak mencegah sebuah kemungkaran, kita sama halnya seperti orang yang melakukan kemungkaran itu. Betul. Jadi itu persoalan masyarakat kita. Itulah sebabnya Anda dan saya berdakwah kan hari ini, karena kita melihat banyak orang, ada dua. Satu, ada orang munafik. Betul. Yang kedua, ada orang yang sekuler. Ya. Ya, ya, problem itu. Orang munafik itu dia berpura-pura Islam, berpura-pura baik, padahal dia itu jahat gitu. Di balik yang terlihat dia melakukan sesuatu yang jahat, itu munafik. Tapi ada yang sekuler. Sekuler itu ya seperti tadi yang dikatakan itu, urusan agama itu nanti kan kalau di masjid. Urusan agama itu nanti kan waktu sholat. Nah, urusan lain tuh, urusan dunia itu beda. Nah, itu yang salah. Itu sekuler bagi Islam itu. Semua pekerjaan itu adalah agama sebenarnya. Sehingga kalau dikatakan bertakwalah kamu dimanapun berada, ya itu tadi ya, kita di sini bertakwa kan, nanti keluar dari studio ini di jalan juga bertakwa. Bukan hanya bertakwa kalau kita sedang baca Al-Quran, ya sedang puasa, bukan hanya itu. Kalau Allah itu mengatakan ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah, kan begitu. Di mana saja kamu menghadapkan wajahmu, di mana saja kamu berada, maka di situ kamu dimonitor oleh Allah. Oleh sebab itu, kamu bertakwalah, kamu di mana saja berada, apakah kamu sedang di mobil, apakah sedang baca koran, dan semuanya itu unsur ketakwaan bisa dibangun di situ. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisah-pisah seperti itu. Baik, kemudian Bu Endang tadi yang terakhir, apakah orang yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah itu termasuk korupsi, kata beliau, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini banyak, ada beberapa kalangan yang saat ini sedang ditipu oleh penyelenggara umroh. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti itu? Ya, yang kedua yang ditipu oleh penyelenggara umroh itu, pertama, supaya hati-hati kalau mau ikut umroh itu, kalau mau lewat travel, cari travel yang benar, cari informasi yang tepat. Nah, kalau ditipu juga ya lapor ke polisi, laporkan itu penyelenggara umrohnya, perusahaan-perusahaan yang travel yang mengurus itu. Nah, kemudian apakah orang yang tidak menafkahkan hartanya dengan benar itu korupsi? Korupsi dalam arti umum, iya Bu. Jadi korupsi dalam arti umum itu adalah melakukan pelanggaran, itu korupsi. Tetapi korupsi dalam arti hukum itu mengambil uang negara, ya, dengan cara melawan hukum untuk keuntungan diri sendiri, itu korupsi dalam arti hukum. Oleh sebab itu korupsi itu, kalau Profesor Sajipto Raharjo itu menyebut korupsi itu ada dua. Satu, korupsi konvensional, yaitu korupsi yang dilakukan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum, yaitu mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri, ya, dan merugikan keuangan negara. Nah, itu konvensional. Dan konvensional itu, ya itu tadi, seharusnya bayar pajak, tidak bayar. Seharusnya zakat, tidak zakat, gitu. Nah, itu korupsi, tapi dalam arti non-konvensional. Tapi dua-duanya itu salah menurut agama, dua-duanya berdosa. Nah, oleh sebab itu, jangan dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi, misalnya begini, kita sebagai pejabat misalnya, seperti saya misalnya, itu kan setiap tahun sudah dapat pemberitahuan pajak dipotong kan gitu. Betul. Kalau saya mau diam itu bisa, saya kan sudah dapat, sudah dibayarkan oleh kantor nih gaji saya. Betul. Dipotong, padahal saya kan punya penghasilan lain. Yeah. Iya kan. Betul. Saya ngajar di mana-mana, saya punya royalti buku misalnya, kemudian dapat honor ceramah macam-macam yang tidak diurus oleh kantor. Betul. Itulah sebabnya lalu saya dapat pensiunan, saya macam-macam. Ya. Saya hitung lagi sendiri, Pak, saya kemarin dipotong pajak sudah sekian nih, 38 juta misalnya oleh negara dari gaji saya, tetapi saya sesudah saya menghitung sendiri ini saya harus membayar nih kepada negara nih kekurangannya. Saya tiap tahun selalu lakukan itu. Subhanallah. Meskipun saya tidak lakukan, tidak apa-apa, negara sudah membayarkan, sudah membayarkan kan. Tetapi saya hitung lagi ini, saya dapat penghasilan baik dari luar ini gitu, kadang-kadang bisa dua kali lipat, tiga kali lipat dari pajak yang dipotong oleh negara. Masya tapi Allah. Saya merasa nyaman saja, tenang. Itu kan rezeki dari Allah juga gitu ya. Dan akan selalu bertambah rezeki itu ya. Nah, itu dia tuh Pak. Kalau jujur itu ya, rezeki itu akan selalu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah itu, maka apa yang kamu nikmati itu akan selalu bertambah ya. Bertambah. Baik. Bu Endang, mudah-mudahan terjawab Pak. Pak, di 2 menit terakhir Pak, saya ingin bertanya Pak tentang kejujuran. Kita membaca kemarin di koran atau menonton di TV, Menteri Luar Negeri Jepang itu mundur Pak, yang setelah baru 6 bulan diangkat hanya gara-gara ada teman dekatnya yang sudah lama kenal gitu ya, warga negara asing kebetulan namun besar di Jepang, memberikan sedikit uang yang nilainya hanya kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Tentang makna kejujuran seperti ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Iya, itu penting, dan itu karena dana politik ya. Betul, dana politik. Itu budaya di sana di Jepang, dan saya kira kita harus meniru semangatnya. Semangatnya itu ya jujur di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tidak harus seperti itu, menerima dana politik itu kalau di Indonesia boleh, tetapi jelas sumbernya dan tidak disertai dengan kolusi. Kamu saya kasih dana, tapi kalau kamu nanti jadi pejabat saya minta ini. Nah itu yang tidak boleh. Kalau dikasih dana biasa itu dalam undang-undang boleh, dalam batas tertentu. Bukan hanya itu Mas, tanggal 1 Maret kemarin itu Menteri Pertahanan Jerman mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak banyak yang mendengarkan. Ya, betul. Saya baca di sebuah berita, Menteri Pertahanan itu mengundurkan diri karena apa? Karena dia diketahui oleh masyarakat membuat disertasi plagiat. Oh, bukan uang itu. Bukan uang padahal. Dia nulis disertasi, lalu disertasinya itu ditemu oleh dewan ilmiah ya. di Jerman. Oh, ini disertasinya plagiat ya? Punya orang. Ini nyebut ini tapi enggak nyebut sumbernya. Betul. Menjadi sorotan dalam dunia ilmu pengetahuan, dia mundur sebagai Menteri Pertahanan Jerman. Masyaallah. Nah, saya setuju dengan itu karena begini, kalau seseorang itu sudah curang di dalam bidang keilmuan, ya. Ijazah membeli, betul. Lulus sekolah membeli, disertasinya menjiplak. Baik. Itu kalau menjadi pejabat pasti dia akan korupsi. Baik. Pasti akan korupsi. Ilmu aja dikorupsi begitu, apalagi yang lain ya. Nah, oleh sebab itu saya kira dunia pendidikan kita harus belajar dari kasus dari situ ya. Jerman itu. Baik. Ya. Pak Mahfud, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Ya. Terima kasih telah berbagi ilmu pada kita semua pada pagi hari ini. Terima ibu-ibu kasih. Dari Majelis Taklim Baiti Janati dari Tangsel juga terima kasih telah berkenan hadir. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika tadi yang diungkapkan adalah penegakan hukum adalah sebuah kemestian yang harus kita tegakkan, di sisi lain kejujuran memang upaya yang harus segera kita tumbuhkan dan harus selalu kita tumbuhkan agar hal ini tidak bisa dipisahkan antara diri kita sebagai seorang muslim, dan tentu kejujuran itu yang harus melekat dalam diri kita. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.